السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسوله أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bertemu di dalam kajian tafsir kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-66. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat ayati tutla 'alaikum فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْقِسُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah masih bercerita tentang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermewah-mewahan di dalam kehidupan dunia ini, yang diantaranya satu nasihat dan satu gambaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bentuk ajakan dan bentuk penginsafan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun. Dulu ayat-ayat Allah selalu dibacakan. Di mana-mana, di masjid-masjid ada pengajian. Banyak ajakan-ajakan kebaikan, banyak proyek-proyek kebaikan. Tetapi, tutla alaikum fakuntum ala aqabikum. Dan kalian tidak menganggapnya hal yang baik. Di dalam ayat ini, sekali lagi Allah mengatakan, sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di studio bersama kita asatizah dan dakatirah untuk membahas ayat ini. Kepada para asatizah, kita persilahkan. Terima kasih para Ustaz Rizal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang berbahagia. Apa yang dikatakan Ustaz Rizal tadi sungguh menjadi suatu catatan penting bagi kita, yaitu dahulu ayat-ayat Al-Quran menghiasi rumah tangga kaum muslimin. Saya menjadi teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, yang berbunyi di dalam sabda beliau mengatakan, Al-buyutul lati la tuqra'u fiha Al-Quran kanat kal-qabr. Rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka layaknya seperti kuburan. Sungguh hadis ini menyentakkan kita betapa banyaknya hari ini gentayangan mayat-mayat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik di siang ataupun di malam hari. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau rumah itu diibaratkan sebagai kuburan karena penghuninya tidak membaca Al-Qur'an, pastilah penghuni di dalamnya disebut dengan mayat, karena kuburan itu adalah tempat daripada mayat, bersemayamnya mayat. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, dalam pandangan Allah, dia sudah mati walaupun dia masih menjalankan aktivitas di muka bumi Allah ini. Nah, ketika kita hari ini berjalan melintasi rumah-rumah kaum muslimin, maka yang terdengar tidak lagi lantunan ayat suci Al-Quran. Ada memang, mungkin, tapi tidak sebahagian kecil, tidak banyak kita jumpai lagi. Yang terdengar adalah bahkan lantunan musik yang keras, dentuman suara musik yang menggetarkan bangunan rumah itu sendiri. Sementara bacaan ayat suci Al-Quran ya tidak lagi terdengar. Oleh karena itu, hari ini kita melihat bahwa Al-Quran diperlakukan sungguh sangat rendah. Bahkan bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap Al-Quran. Al-Quran digantung di ruang tamu. Apakah itu ayat kursi atau yang lainnya, sementara penghuni di dalam rumah itu tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran bahkan dijadikan label rumah makan. Ketika kita pergi ke rumah-rumah makan, ketika kita tidak tahu status rumah makan itu apakah makanannya halal atau tidak, maka salah satu yang kita cari secara jujur dan itu menjadi kebiasaan kita adalah, adakah tidak di rumah makan itu tulisan ayat suci Al-Quran. Dan begitu juga bahkan ayat Al-Quran lebih nista lagi diperlakukan, bahkan itu oleh kaum muslimin sendiri, adalah Al-Quran, ayat-ayat tertentu ditulis secarik kain, warna hitam, merah, kuning, dan sebagainya, kemudian dilinting-linting dan diletakkan di perut anaknya yang sedang hamil, atau di kaki atau di tangan anaknya yang baru lahir, dengan harapan agar tulisan Al-Quran itu tadi akan menjadi jimat bagi anaknya yang sedang hamil atau anaknya yang baru lahir. Ini sungguh penistaan terhadap Al-Quran, karena kemudian dipergunakan di tempat-tempat yang tidak selayaknya, digantung di tempat yang tidak selayaknya, dan dibawa keluar masuk kamar mandi tempat yang kotor. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini menjadi suatu catatan penting bagi kita ketika kemudian Allah mengingatkan, sungguh ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu. Di dunia ini kita mendengar masjid-masjid hari ini memutar kaset, tidak lagi membaca, tapi memutarkan kaset. Dan Alhamdulillah, insyaAllah di bulan Ramadan yang kita cintai ini, kita lebih giat lagi membaca Al-Quran. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ayat 66 ini ditemukan satu kata tutla, tala, yatlu, tutla, dibacakan. Menurut sebuah buku tafsir, tilawah itu dapat dipahami dengan empat hal. Yang lebih dominan sebenarnya seperti yang kita bacanya, dibacakan. Jadi ada kelompok orang yang satu membaca, yang lain mendengar. Semangat tilawah itu adalah semangat gotong royong. Bahasa kitanya sekarang ada tadarus. Satu orang membaca, yang lain mendengar. Begitulah berikutnya, si B membaca, si C dan si Z semua mendengar. Atau yang kedua, baca untuk diri sendiri. Ketika dia membacakan untuk orang lain, makna kedua dia juga sudah pasti membaca untuk diri sendiri. Kemudian beranjak, pemahaman ketiga dari tilawah itu adalah saling memahami. Ketika dia duduk bersama, seperti kita mengkaji pada hari ini, di setiap hari di RRI, setelah kita baca untuk diri sendiri dan kita membacakan ayat ini untuk para pendengar atau untuk kawan-kawan kita yang ada di studio, kita mencoba untuk saling memahami apa pesan di balik setiap ayat. Itulah yang dimaksud dengan tilawah. Setelah kita pahami, kita juga berusaha untuk merenunginya, mengkaji lebih jauh di baliknya dari sekedar pemahaman yang tertulis, yang disebut dengan pemahaman yang tersirat. Inilah empat paham dari tilawah. Maka ketika Al-Quran dilakukan sedemikian rupa, dibaca dan dibacakan, dipaham dan direnungi, maka sungguhnya dia tidak akan mungkin pelakunya akan berpaling ke belakang. Maka di sini menjadi suatu hal yang sangat menganehkan, sudah dibacakan tetapi juga berbaling ke belakang. Itu mungkin terjadi karena memang iman tidak ada di dalam sanubarinya. Ya, para pendengar rahimakumullah, ayat ke-66 ini adalah merupakan salah satu jawaban dari Allah terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan mereka itu berteriak-teriak di dalamnya. Alasan mereka masuk ke dalam neraka itu adalah sudah dibacakan Al-Quran, akan tetapi mereka tetap juga masih selalu berpaling ke belakang. Inilah permasalahan utamanya, kenapa kemudian mereka sampai dihukum. Dan inilah yang akan menjadi bagian kita, ya, kita juga akan dihukum dengan hukuman yang sama, akan nanti berteriak-teriak di dalam neraka. Kalau ternyata di dalam kehidupan kita di dunia ini kita juga melakukan tindakan yang sama, ya, kita ternyata fakuntum ala aqabikum tangkisun, berpaling terhadap ayat Al-Quran. Kita ternyata tidak banyak membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tetapi kemudian tidak melaksanakan nilai-nilai dan ajaran yang kita baca dari Al-Quran itu. Dan bahkan banyak di antara kita yang merasa sok hebat dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang berusaha untuk mengajarkan Al-Quran. Alah, cuma guru agama saja biasa, cuma guru ngaji, tidak usah digaji besar-besar, ya apalah yang diajarkannya, ya cuma ngajarkan ngaji biasa saja. Oh iya, guru bahasa Inggris, wah ini penting, ini harus digaji sebesar-besarnya. Ada sikap merendahkan, ya, terhadap Al-Quran atau kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ya. Ya, Al-Quran itu kan hanya sekedar untuk dibaca ketika ada orang meninggal saja, bukan untuk ajaran kehidupan. Ini yang sekarang ini sedang menjadi tren pemikiran umat Islam Rata-rata, sebahagian besar daripada kita hanya berpikir seperti itu. Bukan menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk dan hidayah, akan tetapi malah kita membelakangi Al-Quran atau menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang biasa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Adi, hanya sekedar gantungan, hanya sekedar pajangan, dan hanya sekedar keindahan suara ketika ada acara-acara tertentu, atau hanya untuk dibacakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendengar tadi paparan dari asatizah kita tentang ayat ini. Pada kesimpulannya adalah kita masih lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Satu hal yang perlu kita camkan di dalam hati kita, kalau kita malas misalnya membaca Al-Quran, kita bisa meminta orang lain membacakan Al-Quran kepada kita. Ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah meminta bacaan dari Ibnu Mas'ud misalnya, Iqra alayya Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian gambaran lain juga seorang tabi'in yang pernah juga kita sampaikan di sini tentang tilawah dan interaksinya dengan Al-Quran, bahwa dia akan meninggal dunia, semua anaknya dan istrinya menangis, kemudian dia mengatakan la tabki, jangan menangis. Kenapa? Karena bapak atau saya sudah menamatkan Al-Quran di rumah ini lebih dari 4.000 kali. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan bagi kita, berapa khatam Al-Quran yang sudah kita tamatkan di rumah yang kita bangun, di rumah yang kita jadikan tempat bernaung kita, atau kita ingin menjadikan rumah kita itu sebagai hanya sebagai kuburan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.